kebakaran yang selalu terjadi antara aku dengan dirimu. Kau selalu merasa yang benar, ku tak tahu harus bagaimana. Apakah hati terbuat dari batu, tak pernah kau hiraukan aku. Perdebatan ini takkan pernah usai bila kita tak saling mengalami. Kita tak bersama.